Pada ta'awud bismillah ya. Nanti apa namanya akan kita bahas juga berkaitan bagaimana ta'awud, hukum ta'awud dan juga bismillah di wasal, di apa qotoh, ini juga ada bab sendiri di bab ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan pada hamzahnya ya. Kemudian ain dan khususnya ha. Mau dibaca cepat pun juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tetap sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mau dibaca pelan pun akan lebih baik ya, lebih apa banyak lebih diperhatikan apa lebih perhatian kalau baca pelannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan pada mo-nya, mo ya. Syaitonnya juga syaitonir rajim. Rok, perhatikan, bok dan roknya, bibirnya jangan bergerak, karena bukan huruf syafatain. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan agak apa kuat sedikit pada roknya, supaya jangan apa teraid ya, jangan apa getaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi. Haknya juga sekali lagi perhatikan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mau dilanjut juga boleh ya. Tapi tentunya afdalnya adalah ayatan ayat, satu ayat satu ayat, sebagaimana hadis yang sahih ya. Dilanjut pun, tapi juga harus ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan ya, berarti. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh dibaca itu kalau diwasalkan, tapi itu bukan dari hadis, dari wajah qaulun ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Ini harus sudah ada ini. Dengan di idgham kemudian di apa qasr pada malik yaumiddin. Kemudian mungkin ini yang perlu diperhatikan pada lafaz maliki yaumiddin. Syekh Nutaimin di tafsir Al-Fatihahnya menjelaskan boleh dibaca qasr, boleh dibaca panjang. Bat tabi'i. Demikian pula Ibnu Katsir ya menjelaskan. Tapi bukan berarti ini boleh ya. Memang boleh asalnya karena ini ada dua qiraat. Tapi untuk riwayat hafiz itu dibaca bat tabi'i. Maka tidak boleh dicampur aduk ya dalam satu bacaan. Kalau kita baca hafiz ya ikuti riwayatnya hafiz. Yang membaca pada maliki yaumiddin dibaca apa dibaca dengan mad, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan tidak bolehnya untuk mencampur aduk ya, dan itu juga fatwa dari lazinah daimah ya, dalam satu kali bacaan kemudian apa dibaca lebih dari satu qiraat, kecuali kalau kita misalkan setoran ya, kita tasmi membaca lebih dari satu qiraat. Maka kalau untuk mengulangi setiap ayat diulangi kan kelamaan ya. Terlalu lama ini. Maka dipotong ayat yang di situ ada perbedaan qiraatnya saja ini. Biasanya seperti itu ya. Ketika baca misalkan dulu ketika saya baca Hafiz dengan Syu'bah ya. Dan sama-sama dari Asim ini. Dengan ayatnya Syu'bah, maka ya seperti itu ya, dengan apa namanya tidak harus mengulangi dari ayat dari awal ayat ini. Karena mengulangi dari awal ayat ini ya terlalu makan waktu lama ya. Nah, apalagi pada ayat-ayat yang panjang misalkan harus diulangi lagi. Artinya baca hafaz semua. Nah, kemudian baru satu ayat dibaca hafaz, kemudian baca apa syu'bah, kemudian baca yang ketiga baca qulun, kemudian kan terlalu lama ya. Maka ini dibolehkan kalau dalam tasmi', tapi kalau dalam misalkan kita mengimami ini tidak boleh ya. Mengimami tidak boleh. Nah, dulu demikian pula ini dia satu masalah. Satu masalah yang kedua tidak bolehnya untuk kemudian kita membaca dengan qiraat yang di situ tidak masyhur ya. Tidak masyhur daerah kita. Seperti misalnya daerah kita adalah hafaz, kebanyakan adalah hafaz an-Nasim. Maka jangan coba-coba untuk kemudian ketika ngimami baca dengan riwayat yang lain. Nanti selesai sholat dikeprui orang ya. Ini jadi fitnah ya. Baik, ini pada sedikit tambih pada lafaz Maliki Yaumiddin. Dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muslimin ya. Ini ya. Belum mengatakan boleh, ya boleh, memang boleh. Ya. Tapi sekali lagi kaidah dalam qiraat lain ya. Kadang-kadang dalam beliau kan bahasa dari sisi tafsir ya. Boleh dua-duanya Maliki dan Maliki. Ya. Ini. Maliki yaumiddin, kalau diswasalkan dengan riwayatnya hafaz Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin ya. Ini kalau diwasal, tapi lebih baiknya di apa wakafkan pada setiap ayat. Nah, kecuali kalau mungkin ngimami Ramadan apa karena melihat kepada makmumnya bolehlah kemudian seperti itu ya. Ini kalau melihat muraat kepada keadaan makmumnya yang mungkin sudah tua-tua, maka boleh untuk agak sedikit dipercepat ya bacaannya, dengan diantaranya adalah dengan disambung-sambung itu dari dua ayat. Ini pada Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, diwasal Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Nasta'in ini pada nasta'in berarti kan sin ketemu ta ya. Nasta'in syiddah pada ta-nya. Nasta'in berarti kan kemudian di akhir pada nasta'in ini ada bacaan raum ya. Boleh dibaca mad arid li sukun dan boleh dibaca dengan raum ya. Arid li sukun nasta'in. Berhenti pada nun ya. Dan boleh dengan raum. Raum ini hampir sama seperti pada ismam ya. Nanti di babnya ya, ismam, raum dan ikhtilas ini ada ya, sendiri ya. Dengan bagaimana bacanya? Nasta'in. Ah. Isyarat ya, isyarat saja mulutnya kan ini adalah nasta'inu kan gitu ya. Tidak bersuara tapi memberikan isyarat bibirnya ya. Ini raum ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ah, dengan raum atau pada abah dengan al bisukun nasta'in. Ah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ya. Jangan berlebihan ya. Pada karena tadi juga diingatkan. Ya. Pada alhamdu a'udhu ihdina. Berlebihan ini menghabiskan nafas. Karena ha. Huruf yang paling banyak dihindari para qurra. Para qori ya. Para qori ini paling banyak dihindari. Maka mereka irit-irit betul kalau dengan ha ini. Khususnya yang qori-qori yang kalau MTQ ya. Yang lebih mengedepankan kepada maqamat ya. Namanya maqamat ini. Yang apa namanya. Dengan. Itu namanya. Apa. Tapi ini. Apa, termasuk sebagian mengatakan. Dengan bid'ah qiraat. Ya. Di antara bid'ah-bid'ahnya qiraat ini. Antara dengan maqamat itu. Ini adalah not ya. Untuk. Itu ada rumusnya. Ya. Ini dengan baca dari suara pelan sampai suara melengking, itu semuanya ada notnya. Ya. Ini ada notnya. Ya, jadi wati dari awal itu ada apa rumusnya dia. Tapi ternyata rumus-rumusnya itu kebanyakan lafaz-lafaz sufi ya. Saya perhatikan. Saya tahun itu kan dulu saya juga belajar itu ya. Ini. Ada banyak dari apa bayati ini. Bayati suri, nahawan dan seterusnya ya. Rosh ya. Ini. Ini ada rumusnya. Tapi ini maqamat ya, dan orang yang perhatian dengan maqamat kayaknya cuma di beberapa negara saja. Asia Tenggara pun juga yang paling banyak ini Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kemudian Mesir. Ya. Mesir pun juga ya, Mesir itu dari siapa? Yang terkenal dari Mesir itu Abdul Basit itu. Basit ada anunya sama ya. Ini apa yang apa banyak diperhatikan. Ini. Maka pada hak khususnya di sini sebagaimana dikatakan Ibnu Jazari rahimahullah taala harus diperhatikan ini hak ya. Ihdina jangan ih ya. Terlalu berlebihan pun juga enggak. Maka dalam pengucapannya bil lutfi fil nutqi bila ta'assufi ya. Bil lutfi fil nutqi bila ta'assufi, dalam mengucapkannya lembutnya dengan tanpa takalluf ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sira ihdinas si. Ya. Perhatikan pada sifat safir pada sad. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal sirata sad. Perhatikan kemudian pada ra. Sirata, kemudian ta-nya. Sirata alladhina an'amta, nun mati ketemu ain. Ini sering lepas. An. Sirata alladhina an'amta. An keluar. E-nya, ne-nya keluar ini. Kalau tidak ditahan ya pada ujung lidahnya. Sebagaimana pada lam ya, pada ujung lidahnya. Kalau itu yang tahan pun juga Rabbil Al-Qari'atu Mal. Meskipun sedikit ya, tapi itu adalah terjadi qalqalah. Bagaimana juga pada An'amta Siratal ladhina an. Sekali lagi tidak boleh qalqalah, juga tidak ada sakta. Siratal ladzina an'amta. Ini sakta. Karena kencang megangin nunnya sampai kemudian berhenti sejenak, maka ini juga tidak benar. Tapi maka ini perlu pada latihan ya. Siratal ladzina an'amta an'amta an'amta. Tekan ujung lidahnya ya. Pada lahmatul asnan ya. An'amta kemudian baru, karena ini jauh sekali dari ujung lidah kemudian lempar ke halak ainnya ya. Ini maka ini lem apa kemudian langsung ke halak kan jauh ini dari ujung lidah yang sudah di depan mulut ya, harus ke paling jauh ini ya. Ini an'amta kan. An'amta ini kan makanya perhatikan ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi pada dhadnya ini kan hafatul lisan ma yuhadhih min al adras al ulya. Dari hafatul lisan dengan gigi geraham yang atas ya. Perhatikan wa ghairil maghubi maghubi alaihim wa pada alaihim wa di mana sifat nun mati atau mim mati ini adalah kepada gunnah, ya, lebih dekat pada gunnah. Ini asalnya seperti itu, tapi pada ketika seperti di sini adalah ketemu dengan waw, maka dibaca izhar, ya. Maka jangan alaihim adem dulu, baru wa. Ini ada lahan. Ghairil maghdubi alaihim walad alaihim alaihim wa, ya. Ini perhatikan. Ghairil maghdubi alaihim walad, tadi perhatikan lamnya, ya. Waladhalin waladhalin, pada lam di waladhalin, ya. Wal yatalaqaf wa ala Allahi walad waladhalin. Ghairil maghdubi alaihim wa, ya, pada wad yang mufakhamah dan musyaddadah tafkhim, ya, karena huruf istilah dan juga demikian pula itbah, ini, ya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan pada surat Al-Fatihah, ya. Dari ta'awud, bismillah, kemudian hal-hal yang tadi, ya. Ini akan bisa terasa manakala kemudian kita praktekan, ya. Kemudian akan terasa sekali ini. Baik, ya, sebagai contoh, ya, sedikit, ya. Insyaallah mungkin kita lanjutkan besok pagi, ya. Bismillah ta'ala. Dan kita cukupkan pada malam ini. Wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.